Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita mulai dari kitab Lum'atul I'tiqad. Terakhir sampai pembahasan apa? Khuruj dabbah, keluarnya binatang melata, sudah? Terbitnya matahari dari barat? Sudah, baik. Sekarang pembahasan baru, yaitu berkenaan dengan akidah atau keyakinan adanya azab dan nikmat kubur. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini akan adanya azab dan juga nikmat kubur. Sebagaimana yang telah sabit dengan dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa'adzabul qabri wa na'imuhu haqqun. Azab kubur dan juga nikmatnya itu adalah suatu yang hak, suatu yang benar, nyata dan pasti terjadinya. Wa qad ista'adha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Wa amara bihi fi kulli shalah, bahkan juga Nabi memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk tidak meninggalkan doa minta perlindungan daripada azab kubur. Oleh karena itu, sepantasnya juga bagi kita untuk mengamalkan doa ini di setiap sholat kita, di setiap waktu yang mustajab, yaitu perlindungan daripada azabul qabr. Nabi yang sudah maksum, Nabi yang sudah dijamin masuk jannah, dan juga para sahabatnya yang sudah dijamin dengan jannah, masih berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada azabul qabr. Doa ini Nabi membacanya di akhir tahiyat. Setelah membaca doa tahiyat akhir, salawat atas Nabi, salawat atas Nabi Ibrahim alaihi wassalam, kemudian beliau berdoa dengan doa perlindungan dari azabul qabr. Allahumma a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Iya, berlindung daripada azabul qabr. Sampai-sampai saking pentingnya doa ini, salah seorang imam Tawus alaihi salam memerintahkan putranya yang ketika sholat tidak membaca perlindungan ini untuk mengulang sholatnya. Ya, jadi doa perlindungan dari azab kubur ini dibaca ketika sholat sunnah ataupun sholat fardu. Ya, subhanallah, disuruh mengulang sholatnya. Ya. Karena betapa besarnya perkara ini, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada azab al-qabr. Qala wa fitnatul qabri haqqun. Fitnah kubur itu juga suatu hak, ya, benar adanya. Yaitu pertanyaan tentang man rabbuk, siapa rabbmu? Ma dinuk, apa nabimu? Apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Itu fitnah, fitnah kubur. Wa su'ali munkar wa nakir haqqun. Pertanyaan dari mungkar dan nakir juga suatu yang benar, suatu yang pasti terjadi. Qala wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Kebangkitan setelah kematian juga suatu yang nyata, suatu yang benar, pasti terjadi nanti. Wa dzalika hina yanfukhu Israfil alaihi salam fis sur. Kapan hari kebangkitan itu? Yaitu tatkala malaikat Israfil alaihi salam meniup sangkakala atau trompet, ya, sangkakala, Allah alam, sur, ya, maknanya sangkakala. Dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan trompet juga, ya. Nah, Allah alam. Allah Ta'ala, faidahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Ketika sangkakala ini ditiup, maka seluruh makhluk yang ada di alam kubur bangkit. Minal ajdath ila rabbihim yansilu, dari kubur-kubur mereka berbondong-bondong keluar, berkumpul dengan cepat ke padang mahsyar. Surat Yasin ayat 51. Baik. Asyarah, penjelasan daripada perkataan al-imam Ibnu Qudamah ini. Qala fitnah secara bahasa al-ikhtibar, ujian. Ini diuji, ketika orang meninggal dunia, wafat, dia akan diuji di kuburnya. Apakah dia seorang mukmin ketika di dunia, atau seorang kafir, atau munafik. Wa fitnatul qabri, adapun fitnah kubur itu, yaitu su'alil mayyit an rabbih, pertanyaan kepada mayyit tentang Rabbnya. Man rabbuk? Pasti akan ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa dinuh, pertanyaan tentang agamanya. Ma dinuk, apa agamamu? Wa nabiyuh, wa nabiyihi, dan tentang nabinya. Man nabiyuk, siapa nabimu? Qala wa hiya sabitatun bil kitabi was sunnah. Fitnah kubur ini benar adanya sesuai dengan dalil kitab Al-Qur'an was sunnah dan juga sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, Allah mengokohkan alladhina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Apa ucapan kokoh tersebut? Yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Fil hayati dunya, di dunia, dengan dia senantiasa mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak beragama kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa fil akhirah, dan dikokohkan di akhirat. Ketika seseorang ditanya dengan pertanyaan fitnatul qabr, ma rob, man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk, maka orang-orang yang beriman akan dikokohkan keimanannya sehingga dia bisa menjawab, rabbiyallah, rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kokohkan keimanan seorang mukmin di dunia dan juga di akhirat dengan dia bisa menjawab pertanyaan malaikat yang bertanya di kubur tersebut. Nah, Tetapi mereka yang tidak beriman ketika di dunia, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Enggak akan bisa jawab. Ya. Barakallahu fikum. Meski kita enggak bisa bahasa Arab, ini belum belajar bahasa Arab, gimana? Nanti ini akan pertanyaan dengan bahasa Arab. Yang menjawab adalah keimanan kita. Meskipun kita enggak bisa bahasa Arab, kalau kita seorang mukmin, seorang muwahhid, maka akan dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Sebaliknya, meskipun dia orang Arab, kalau kafir, kalau dia munafik, kalau dia musyrik, enggak akan bisa menjawab. Ya, tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Barakallahu fikum. Ini dalil dari Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat 27. Oleh karena itu, setelah jenazah, ketika kita mengiringi jenazah ke alam kubur, setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, kemudian diurung, ya, dikubur, maka disyariatkan kita untuk mendoakan mayit dengan doa pengokohan iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang sahabatnya telah dimasukkan ke dalam kubur, telah dikubur, ditutup, kemudian beliau berdiri dan berkata kepada para sahabatnya, ya, ud'ullah, berdoalah kepada Allah li akhikum, untuk saudaramu ini. Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Ya. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, ya, ud'ullah li akhikum bil qauli tsabit, fa innahul an yus'al. Berdoalah kepada Allah untuk saudaramu ini dengan ucapan as-sabit, qaul tsabit, yaitu la ilaha illallah. Ya. Bisa dengan bahasa Arab lebih afdol, atau dengan bahasa Indonesia kalau enggak bisa doanya. Ya, dengan mengucapkan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, Allahumma tsabbithu bila ilaha illallah. Setelah doa umum Allahumma gfirlahu wa'afi wa'afu anhu masing-masing. Ya Allah, ampunilah dia. Sayangilah dia. Kasihilah dia dan kokohkanlah dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kita doakan saudara kita yang sedang di tanya oleh malaikat di alam kuburnya. Ya. Berdoa kepada Allah agar dikokohkan. Dia bisa menjawab kalimat pertanyaan yang diajukan oleh malaikat yang bertanya tersebut. Ya. Allahumma sabbithu bila ilaha illallah. Ya Allah, kokohkanlah dia, saudaraku yang dikubur ini, dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim, kata beliau, al muslimu, seorang muslim, idza suila fil qabri, kalau dia ditanya di kubur, syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian dia bisa menjawab atau bisa mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka itulah yang dimaksud kalimat atau yang dimaksud dengan ayat yusabbitullahu alladziina aamanu bilqauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu yang dimaksud dari ayat Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit di dunia dan juga di akhirat. Nah. Al-hadis muttafaqun alaih. Ya. Jadi ketika seorang dikubur, kemudian dia bisa menjawab nabinya siapa, agamanya apa, dan nabinya siapa, itu maknanya dia dikokohkan keimanannya sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 27 yang tadi kita baca, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan la ilaha illallah. Nah. Qala wasailu malakan. Penanya atau malaikat yang bertanya itu ada malakan, dua malaikat. Diqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi yang menjelaskan akan hal itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, kalau diletakkan di kuburnya, dimasukkan ke kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, kemudian sahabat-sahabatnya pulang berpaling." innahu la yasma' qur'ani 'alaihim, sungguh mayit tersebut mendengar decik atau derik apa? Sendalnya. Langkah-langkah sandalnya. Nah. Qala ya'tihi malakan fayaqudani. Kemudian datanglah dua malaikat kepadanya dan mendudukkannya. Ya. Barakallahu fiik. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan jenazah yang terbakar jadi abu? Ada jenazah atau mayit yang dimakan ikan paus, ya, jadi kotoran. Ya, ini tidak dikubur. Atau mereka yang pokoknya jenazahnya enggak diketahui, ya. Entah dengan kebanjiran dimakan ikan atau apa. Bagaimana pertanyaan kuburnya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka soal kuburnya, pertanyaan kuburnya, ya dengan keadaannya. Ya, wallahu alam bagaimana detailnya yang jelas. Bagaimanapun keadaan mereka ketika wafat, mau dikubur di tanah atau dimakan ikan atau terbakar jadi abu, ya itulah pertanyaannya sesuai dengan keadaannya. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ala kullin, intinya pertanyaan kubur sudah pasti adanya, baik mereka yang dikubur di tanah ataupun yang termakan ikan atau jadi abu. Wallahu a'lam. Qala wa ismuhuma, nama kedua malaikat tersebut Munkar wa Nakir. Kama rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah marfu'an. Wa qala Hasan gharib. Ya, jadi nama kedua malaikat tersebut Munkar dan Nakir. Nah. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan al hadis fi anna ismahuma Munkar wa Nakir la yasih. Ada juga ulama yang mengatakan, ahlul hadis yang mengatakan bahwa hadis yang mengatakan nama kedua malaikat tersebut Munkar dan Nakir la yasih, tidak sahih. Ala kullin, dua malaikat yang bertanya di kubur itu pasti ada. Adapun namanya Munkar dan Nakir, wallahu alam, karena hadis yang mengatakan itu Munkar dan Nakir dikatakan hadisnya la yasih, tidak sah atau tidak sahih. Nah. Qala was'alu 'am, pertanyaan kubur itu, fitnah kubur itu 'am, umum. Lil mukallafin minal mu'minina wal kafirin, umum untuk setiap orang yang mukallaf, yang sudah balig, yang sudah terbebani dengan hukum syariat, baik dari kalangan kaum mukminin ataupun dari orang-orang kafirin. Ya, akan ditanya. Wa min hadhil ummah wa ghairihim 'ala al-qawli sahih. Juga termasuk dari umat ini, umat Islam dan umat-umat yang lainnya menurut pendapat yang sahih. Nah, wa fi ghairil mukallifin au mukallafin khilaf. Adapun untuk orang-orang yang selain mukallaf, meninggalnya dalam keadaan belum balig, misalnya bayi, ya, anak kecil. Bagaimana? Nah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka tidak ditanya. Ya. Tidak ditanya. Karena mereka bukan orang-orang yang mukallaf, mereka bukan orang-orang yang terbebani syariat, dan mereka orang yang belum mengetahui tentang hukum syariat. Ya. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan di dalam kitabnya Ar-Ruh, ya, tentang pertanyaan apakah orang yang meninggal dalam keadaan bukan mukallaf akan ditanya atau tidak. Nah. Qala wa yustathna min dzalik, dikecualikan dari yang akan ditanya ini adalah asy-syahid, para syuhada. Ya, para syuhada, mereka tidak mendapatkan fitnah kubur. Rawahun Nasa'i, orang-orang yang mati syahid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Wa man mata murabitan fi sabilillah, dan yang meninggal dalam keadaan berjaga di jalan Allah. Berjaga di perbatasan. Ya. Di perbatasan untuk menjaga atau melindungi kaum muslimin atau negeri muslimin dari serangan musuh. Mereka berjaga di perbatasan, qadarullah diserang musuh meninggal atau meninggal karena sakit dalam keadaan mereka sedang berjaga, mereka pun mendapat pengecualian, tidak ditanya atau tidak mendapat fitnah kubur. Juga disebutkan di dalam hadis, yang tidak akan mendapat sunnah kubur adalah mereka yang meninggal di hari Jumat. Ya, yang meninggal di hari Jumat tidak mendapatkan fitnah kubur. Ya. Wallahu a'lam, Anda pernah mendapatkan faedah bahwa yang meninggal di hari Jumat tidak mendapatkan fitnah kubur, tidak secara mutlak, ya, tidak secara mutlak. Ada yang memang mungkin dia orang soleh, ya, dia tidak mendapatkan fitnah kubur. Dan mungkin ada yang meninggal di hari Jumat tapi dia seorang fajir, seorang pendosa, bahkan meninggalnya saat sedang berbuat maksiat, maka wallahu a'lam, al-amru ilallah, urusannya kembali kepada Allah. Nah, demikian. Juga alladzi yustasna, yang mendapat pengecualian para anbiya, para nabi. Ya, para nabi tidak akan ditanya, bahkan ditanya tentangnya, siapa nabimu? Ya, maka para nabi tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Ya, yang ditanya adalah umatnya, siapa nabimu? Ya, adapun nabi, ya bahkan beliau sendiri nabinya, gitu ya. Nah, juga yang tidak akan mendapatkan fitnah kubur adalah mereka yang meninggal min ghairi sab'una alfan, ya, 70 ribu orang yang yadkhuluna jannah, yang masuk jannah bi ghairi hisabin wal azab, yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab, ya, 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ini sudah sering dibahas dalam kitab Tauhid, siapa saja mereka, yaitu orang-orang yang tidak meminta ruqiyah, humul ladina la yastarqun, ya, yang tidak meminta ruqiyah. 70 ribu orang yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, yaitu mereka yang tidak meminta ruqiyah. Ya. Misal dia dirinya sakit, ya, maka yang pantas atau sepantasnya dia lakukan adalah meruqyah dirinya sendiri, meruqyah mandiri, ambil air misalnya, dia bacakan Fatihah, ya, kemudian dia bacakan ayat-ayat ruqyah seperti ayat kursi, kemudian al-kafirun, al-ikhlas, al-falak, an-nas, tiupkan, kemudian dia minum, atau di tangannya, ya, dia tiupkan, dia gabungkan kedua tangannya, dekatkan ke mulutnya, dia bacakan ayat-ayat ruqyah, tiupkan, kemudian usapkan ke bagian yang sakit atau ke seluruh tubuhnya. Itu ruqyah. Nah, ini yang kalau kita sakit, jangan minta kepada orang, tolong saya, ruqyahkan saya. Nah, tidak perlu. Karena orang yang meminta ruqyah menunjukkan kurangnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta ruqyah menunjukkan kurangnya tawakal dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya berdoa sendiri. Atau kalau misalnya ada istrinya yang sakit, atau suaminya yang sakit, atau anaknya yang sakit, jangan minta, jangan menunggu diminta dulu. Kalau kita tahu istri kita sedang sakit, ruqyahlah. Jangan minta, mas ruqyahin saya. Nah, akhirnya karena gak paham istrinya, minta diruqyah. Maka sebelum kita diminta, ruqyah dulu istri kita. Ya, kita yang meruqyah tanpa harus diminta. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, siapa lagi yang tidak akan yang digolongkan 70 ribu masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab? Humul ladzina la yatatayyarun, yang tidak bertatayur. Tatayur itu menganggap sial pada suatu perkara yang tidak ada kaitannya. Misal lagi taklim atau lagi duduk, keberakan kejatuhan kotoran cicak atau tokek. Aduh, udah mau dapat sial ini. Nah, ini tatayur. Atau ketika dia sedang berkendara, tiba-tiba melihat bintang jatuh. Wah, ini pertanda sial ini. Gak jadi, balik lagi. Gak jadi berangkat. Atau mau lewat, kelewatan kucing hitam. Lewat di depannya. Wah, ini pertanda sial. Gak jadi berangkat, balik lagi. Nah, ini menunjukkan dia bertatoyur, menganggap sial pada perkara yang tidak ada kaitannya. Ya. Dan dia seakan meyakini ada yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini termasuk kesyirikan, ya, termasuk kesyirikan kalau dia meyakini bahwa terjadinya sesuatu itu karena sebab perkara-perkara yang tadi dia lihat. Atau dengar suara burung. Nguk, nguk misalnya. Oh, ini ada gadis hamil tanpa suami. Nah, bertatoyur dengan segala macam anggapan-anggapan kesialan. Ngeliat burung gagak, ini pertanda ini. Iya. Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ini banyak keyakinan-keyakinan ini terjadi di Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, humul ladzina la yaksaun, yang tidak meminta kai, pengobatan kai. Ini pengobatan dengan besi panas. Ya. Nah. Ini kalau di Indonesia kayaknya jarang, kalau di Arab sering. Ya. Sering melakukan pengobatan kai. Sudah berobat sana sini enggak ditemukan obat, maka solusi terakhirnya adalah kai. Memang pengobatannya sangat sangat manjur ya, biiznillah sangat manjur. Tetapi tadi ta'dzib, menyakiti, melukai ya orangnya, karena akan berbekas. Besi dipanaskan, kemudian ditempelkan di bagian yang sakit. Ini pengobatan kai. Nah. Kemudian yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan yang kepada Rabb mereka senantiasa bertawakal. Inilah 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nah, dia insyaallah juga akan mendapat pengecualian, tidak ditanya dengan fitnah kubur. Ya. Nah. Alhamdulillah.